Satu masalah yang anda tahu yang kita sudah belajar. Naam. Naam, tamyiz al-'adah. Apa tamyiz itu? Entah. Waktu haid itu awalnya. Ha, Abu Luqman lagi sambung. Hukum haid apa? Najis, tapi najasah dia najasah apa? Yang beda, yang beda, yang ringan. Bukan sama hukum apa? Ha? Tera dan jin, beda. Nah. Kepada Syed Ubaidah, wafil. Ada empat masalah beda-beda. Itu naqs, ziyadah, naqd, wattaqti'. والحكم يدور مع علته. ما شاء الله أخانا إبراهيم لبدي من جلاس مسألتهم كرس كان سوارا سدكي مسألة perempuan yang jumpa di hadiah 4 betul lebih jelas apa maksudnya itu apa maksudnya itu apa maksudnya itu apa maksudnya itu coba. Apa? Ziyadah? Hah? Bukan. Ha, apa pasif? Ahsan. Kalau biasaan dia tuju, pasti menjadi apa? Lebih dan biasaan dia. Itu hukum beda-beda. Hukum beda-beda. Faham ya, kawan? Kita sudah belajar. Contoh-contoh untuk ulang merajak cepat. Kalau naqs maksudnya sudah ada biasaan tapi menjadi apa? Kurang. Itu tahir tak tahir? Menjadi tahir. Kalau 3 hari lepas itu menjadi apa? Bersih. Maksudnya tahir tak? Tahir. Mafhum. Tapi lebih. Kalau lebih. Dari 7 menjadi 10. Lepas dari 7 menjadi 10 itu masih haid tak? Jawaban tengok biasaan dia berapa 7 hari maksudnya ada biasaan atau perbedaan. Kita mau tengok ada perbedaan ada biasaan tak, siapa yang tak ada perbedaan lain, siapa yang tak ada biasaan lain, siapa yang tak ada dua itu lain. Mafhum? Contoh ada perempuan tanya kamu, haid saya sambung untuk 6 hari, untuk 9 hari. Biasaan ada. Berapa 7 hari? Ha, jangan risau. 3 hari itu yang lebih, itu apa? Istiham. Bukan apa? Haid. Biasaan kamu berapa? 7 hari. Ada orang perempuan lain yang tanya kamu, tapi haid menjadi 9 hari. Ada biasaan? Ada. Ada perbedaan? Ada. Berdarah itu sama tak sama? Sama. Tapi ada biasaan. Jangan risau, tak perlu. Yang sahih, hatta itu, 3 hari itu yang lebih apa? Dia sebab tak ada luar biasa, faham? Tapi masalah ini ada tambahan. Kalau bulan yang depan sama haidnya menjadi berapa? 9. Darah apa? Sama. Yang sahih walau itu masih sama bulan yang apa? Yang lalu 3 hari itu anti tahir solat dan siang. Hari bulan yang depan nombor 3 menjadi apa? Sama. Sekarang biasaan kamu sudah apa? Beda. Itu maksudnya apa? Lambat tambahan, ha? Ziyadah. Ya. Hari kamu menjadi apa? Tambah. Ada banyak case. Case maksudnya kasus. Kasus. Banyak kasus macam itu. Tapi kita cakap sama dia tunggu 3 hari. 3 kali. Itu yang sahih. Yang mendapat jumhur berapa? 3 kali. Yang cakap 1 kali dalam masalah itu dia pusing kepala. Sebab 1 kali tambahan satu yang depan apa? Menjadi macam apa? Biasaan. Mayor atas masalah dia kembali. 1 bulan, 2 bulan sedih. Lepas tu hal dia menjadi sihat. Kalau dia kesihat apa? kebiasaan yang biasa itu kembali. Faham tak faham? Tapi kalau ulang, maksudnya apa? Sudah. Pindah. Menjadi tempat. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Wahakala dalam setiap masalah. At-taqti' masalah taqti' macam mana? Siapa bagi saya contoh untuk taqti' anda? Naam. Macam mana dalam hal itu? Kalau ada perempuan yang dua hari on, dua hari ada, dua hari tak ada. Dua hari ada, dua hari tak ada. Macam itu. Macam mana? Ha, Bilal? Ha? InsyaAllah, masyaAllah. Kalau apa? Kalau tahir, maksudnya apa? Sana. Jelas tak jelas? Kalau ada darah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Haid. Tapi itu dalam apa? Hal yang apa? Dalam hal yang apa? Yang ada apa? Ada adat, ada biasaan. Kalau on off itu, ada tak ada itu, dalam hal yang besar, anda ikut kaedah itu. Mana ada? Haid. Mana yang tak ada? Walau tak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, itu lebih jelas. Walau tak ada beda, maksudnya perempuan itu tak tahu perbedaan antara darah yang bersih, darah yang kotor. Walau dalam hal yang biasaan, sudah apa semua? Darah. Haid. Kalau ada antara dia waktu yang dia bersih, maksudnya apa? Bersih. Berapa bersih? Ada yang cakap satu jam, itu jumhur, satu hari. Itu yang jumhur ulama. Dia kata minimal bersih untuk apa? Satu hari. Kalau setengah hari tak bisa. Itu siapa? Jumhur ahli ilmu. Jumhur ahli. Ya faham ya kawan? Ada yang cakap bukan. Kalau sudah jam-jam, dua, tiga jam, tengok, cek, apa, periksa satu, dua, tiga kali periksa, sudah dua, tiga jam macam waktu salat, sudah bersih, mandi dan salat. Maksudnya itu mendapat Syekh Al-Islam Taimiyah dan lain ulama. Yang pertama mendapat jumhurul ulama. Bukan jumhur yang sedikit, jumhur yang banyak. Yang cakap minimal berapa? Satu. Tunggu satu hari. Masih bersih, hari yang depan kelas mulai semayam adik. Satu hari maksudnya 12 jam ya, bukan 24 jam. Maaf, maksudnya apa? Dari adzan fajr sampai apa? Maghrib. Kalau kita cakap hari maksudnya itu. Maksudnya satu hari maksudnya berapa? 12 jam, bukan 24 jam. 12 jam. Mafhum? Dimana? Allah Ta'ala وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ. Kita kira nahar, hari. Sebab anda hidup di mana? Di hari, bukan di malam. Ma'asha wal-ma'isha wal-ahkam dalam hari. Malam itu untuk istirahat. Mafhum ya akhwan? Wadih, hadha sahih. Dalam masalah ini antum wajib faham ya akhwar, perkataan jumhur beda-beda dalam setiap masalah. Ada masalah yang jumhur maksudnya banyak, tapi yang mayoritas itu apa? Banyak juga. Ada jumhur maksudnya banyak ulama, tapi mayoritas itu juga apa maksudnya sedikit. Al-jumhur kuwatuhu takhtalif min masalah ila masalah. Macam mana jumhur mendapat kuatan dan nombor dia beda dari masalah sampai apa? Masalah lain. Kadang-kadang ada jumhur, tapi pendapat lain itu dia mungkin jumhur juga, tapi dia sedikit, tapi dia jumhur. Ada banyak masail ya akhwani fillah di fiqh, kita pusing pendapat jumhur siapa itu atau itu. Sebab semua apa? Banyak, semua ada pendapat. Banyak masail. Ada masail yang jelas, itu jumhur, itu bukan, itu sedikit, bukan masalah itu. Untuk satu hari itu, masalah apa? Jumhur al-aghlab al-a'am al-sawad al-a'azam min al-umma. Semua dia cakap apa? Satu hari ini. Mahkamah apa? Mahakim? Apa? Mengadil di agama Islam, semua ikut mendapat itu. Semua madahib. Ini ada asar yang masyhur, subhanallah. Itu saya faedah yang luar, tapi hubungan. Sebab antum ingat. Dari akhwan, dari cara untuk hafalan athar, hafalan ahadith dan ayat yang mutasyabihah, anta ikut qissah dan makna dalamnya. Ini ada athar yang masyhur untuk semangat ilmu, macam mana semangat ilmu. Athar masyhur. Satu kali Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan Yahya bin kawan-kawan itu, Yahya dan Ahmad bin Na'im, baru untuk belajar ilmu ke Al-Basrah. Lalu yatlubun al-hadith, belajar hafal hadith di Al-Basrah. Perjalanan dari Baghdad sampai Al-Basrah sedekar satu bulan sampai Al-Basrah. Faham? Al-Basrah itu batasan sama apa? Sama Turki. Jelas. Al-Baghdad itu dalam beda, jauh. Dia pergi, ya akhwani fillah. Lepas tu Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal sampai untuk satu orang nama dia Abu Ja'far. Orang Saduq. Jumpa dia. Fasallama alaihi Ahmad bin Hanbal. Ahmad bagi dia salam. Dia baru datang mau belajar hadis sama dia, ambil hadis dari dia. Faham tak faham? Fasallama alaihi Ahmad wa ihtadanahu. Thumma jaa Yahya bin Ma'in وسلم علي حين بقي دي السلام واحتضنه. فهم؟ قال له السلام عليكم حدثكم دي أه؟ وقته أبا احتضن أه؟ برانكولان وقته برانكولان دي يحيى بن معين برانكولان أبو جعفر إيتو قال السلام عليكم حدثكم معقل عن عطاء بن أميرة حدثكم معقل عن عطاء أن أقل الطهر يوم وليلة. Dia waktu apa? Perangkulan ah. Dia perangkulan dia. Assalamualaikum. Betul. Haddatsakum qala haddatsakum qala haddatsakum aqall al-tuhr yawman wa laylah. An ata. Athar ata an nabiy rabbah. Fa qala lahu alaykum assalam. Na'am. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Betul. Na'am haddatsana. Qala alhamdulillah. Fa qala Ahmad bin Hanbal, ya Yahya, pelan-pelan duduk dulu. Duduk, istirahat, lepas tu apa? Tanya. Minimal taharah satu hari dari apa? Haddatan. Qala na'am. Qala ya akhi ya Yahya bin Ma'in. Duduk. Istirahat pelan-pelan ya akhi. Fahimta? Faqalahu saya takut mati sebelum saya apa? Tanya dia. Dia mati sebelum saya tanya dia. Orang tua kita baru datang. Mungkin saya mati atau dia mati sebelum saya apa? Tanya. Tanya dulu lepas kita istirahat insyaAllah. Rasa senang. Yahya bin Na'im buat macam itu banyak kali. Bukan satu kali, banyak kali. Antum ingat kisah yang saya bagi di markaz? Banyak. Rahmatullahi ta'ala alaihi. Ma'a Hashim Muqasim, Qaisar. Ringkasa, akhwani fillah, hafizahullah ta'ala, ada qawl amat salaf. Unzur hadha athar. Haddathakum ma'qil an yata' an ata' wa ibn Abi Rabah. Annahu qala, ayyuhal nas, aqallu tuhr yawmun wa layla. Wahai manusia, dia Atha rahimahullah ta'ala, imam ahli Makkah. Atha dia macam sahabat tapi dia bukan sahabat. Biografi Atha bin Abi Rabah, amalan dia, ilmu dia, buatan dia, haibah dia, macam mana orang hormatan dia, macam kalau dia apa? Sahabat tapi dia bukan sahabat. Dia orang Buddha. Subhanallah. La ilahi. Atha bin Abi Rabah. كان من صفات عطاء رحمه الله تعالى dari sifat عطاء pendek tangan dia مشلولة كانت يده مشلولة معنى مشلولة مشلولة maksudnya macam itu tak bisa guna nah معنى مشلولة stroke ah apa lumpuh tangan dia lumpuh belakang dia ada macam unta sini nama apa? Kana akam bungkuk. Kana akam a'raj. Apa a'raj? Hah? Bincang. Dening muka dia tak cantik. Hitam. Akhir umur dia menjadi a'war. Apa a'war? Hah? Ah, satu mata off. Dia paran sama Abdullah bin Zubair. Paran sama Abdullah bin Zubair, mata tengah tangan dia hilang dan satu mata apa? Hilang. Dia paran sama Abdullah bin Zubair di Makkah di Al-Haram. Paran sama sama Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala. Ajib. Wa kana imamul muslimin. Qalu a'lamun nas bil manasik ba'da Ibn Abbas. Orang yang lebih tahu ba'da Ibn Umar. Orang yang paling tahu ahkam al-hajj setelah Ibn Umar radhiyallahu anhu. Yaqulun waritha Ibn Umar fi mahabat ahli Makkah. Mahabat Ibn Abbas. Dia orang yang menjadi waris sahabat dalam hormatan di Makkah dan Madinah. Apa artinya? Orang dengar dari luar, Atta datang untuk al-haram Makkah, untuk tengok Atta, dia cakap, itu Atta. La ilaha illallah, amantu billah. Itu Atta. Yang sudah ilmu dia menibar di umat kita, itu Atta. Itu dalil Allah Jalla wa'ala, azim. Khalq itu macam itu, tapi agama dia macam itu, amanna billah. Kan jika تكلم سمع الناس kalau Atta cakap semua diam Atta berkata tak cakap kalam الناس يسمعون وكان اذا قرأ الناس ان كان اذا قرأ القرآن kalau Atta يقرأ القرآن siapa yang baca Quran itu dengar aman iman wa khusyu' dari qiraat Atta وكان اذا فسر القرآن kalau dia buat tafsir Quran orang fikir dia tak tahu ilmu kecuali apa? Tafsir. Dan kalau dia cakap ahkam fiqh wa agama, orang fikir dia tak tahu kecuali apa? Al-fiqh wa al-hadith. Ini sahaja dia tahu. Kalau dia cakap. Banyak orang dekat, dia sampai Makkah, dia cakap Atta radhiyallahu anhu, dia fikir dia dari siapa? Sahabat. Tapi dia bukan. Ya. كان دين الخطأ قال عطاء رحمه الله تعالى كدن سيدودو دي الحرام ada orang yang budak orang yang mudah baru belajar datang sama saya dia cakap ya apa ada faedah itu am saya dengar setelah dia habis saya cakap Masya Allah jazakallahu khairan bagus أنا عطاء جرب والله saya dengar faedah itu sebelum dia lahir saya sudah apa tahu tapi lepas belajar sama orang yang muda tawadhu aji subhanallah ibnu umar yaqul la yafutannakum ata wahai manusia jangan apa hilang dari ata belajar sama siapa sama ata sahabat radhiyallahu anhu wa huwa makhluq yani khilqatuhu danima naqisa quran khalq dia apa quran tapi iman dia apa sempurna amal dia sempurna ikut mempunyai la ilahi inna Allah yarfa'u bihada kitab aqwaman wa yadha'u bihi akhari fi khilafat al-walid abdul malik wa qabdil abdul malik marwan setelah ibn Umar mati waktu orang memulai hajj khalifah dia cakap jangan mulai sampai Atta keluar orang yang pergi untuk haji di Makkah tak bisa orang apa keluar mulai haji sampai apa Atta قال لا يتقدمن احد عطاء sebelum ibn Umar meninggal لا يتقدمن احد ibn Umar tak ada orang yang pergi keluar sebelum siapa ibn Umar belajar sama Umar lepas ibn Umar mati itu pindah untuk siapa Atta tak ada orang dari khalifah yang di Baghdad yang di Bilad Syam lepas itu menjadi Iraq al khalifah dia cakap jangan keluar mulai haji sebelum apa imam muslimin Atta dan dia keluar tak bisa apa jalan akhir hidup dia menjadi buta akhir hidup dia dua itu tak ada lagi la ilaha illallah amanat itu agama Allah Ta'ala anta dari mana anta khal kamu apa anta warna kamu apa anta hal ekonomi kamu apa itu semua tak penting yang penting anta kerja macam mana آمن بالله فهمت فهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل برجلان سات بولان جاري حديث عطاء داري بركتا أنيا حدثكم عطاء قال أقل الطهر يوما قال نعم قال الحمد لله أثر هذا وش آمن بالله أنتم فهم يا أخوان فهم مسائل الحي فهم مسائل هذا يا أخوان جزاكم الله خيرا كتسمم إن شاء الله أحكام الحائض sekarang kita habis usul yani usul an masail yang itu fondasi itu masalah apa ahkamul haid sudah kita belajar babul haid dua apa dua bagian, ahkamul haid wa ahkam apa? Al-haid. Hari ini kita baca hadis dalam bab al-haid. Bismillah. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بالمندي داري سهدو بيشانا أن دوا دوا كيتا جنابا دي مندي سموا سموسكي بيسا سبيا حلال حلال سوامي استري حلال تينغو بدن دي عورة دي تقا تنبت كملوان تنبت كملوان تبي أن ترى سوامي استري بيسا هكذا ملا إلا على أزواج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك من العادة أنتم أنت من جد أن عورك مدبا دبا استري إيتو تكلف تكلف سما استري من جد أن عورة دي دبا سوامي إيتو أبا تكلف بكان شارة محمد صلى الله عليه وسلم وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وفيه جواز يعني ولو بكان وقت جماع سوامي استري ولو بكان وقت جماع بيسا بكاء كلو أدا أدا أبا أدا برلو مندي لين لين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا رسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائر. حديث عائشة هذا أصله في الصحيح أصله في الصحيح عائشة رضي الله تعالى أنا أن بالمندي سما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتسكلي أن دو جنوب أن دي سأدي دي حائر juga itu syai itu hubungan wakanat haid. Maksudnya perempuan kalau dia haid dan dia masa dan tangan dia masuk dalam air, bisa tak bisa? Bisa, sebab najasa bukan dalam tangan dia, najasa dalam tempat kemaluan. Qala inna haidatuki laysat biyadiki. Satu kali dia tanya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala imam al-wadi'i, dia tanya dia, ya Syekh Muqbil, bisa perempuan sentuh al-mushaf? Faham tak faham? Al-mushaf itu. Faham tak faham? Faqala Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, Nabi SAW bersabda, darah kamu bukan dalam apa? Tangan kamu di tempat kemaluan. Kenapa tak bisa? Lepas dia syarah ahadith itu, ahadith perempuan. Bisa. Faham tak faham? Ada jawaban lagi untuk orang lain, ya akhwani fillah. Dia cakap, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu suntuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu dia haid. Betul. So Nabi SAW ada hurmah. Macam al-mushaf ada apa? Hurmah. Bukan kalam Allah Ta'ala, tapi hurmatul mushaf. Kalau mushaf maksudnya buku, itu buku yang kita tulis al-mushaf al-Quran dalamnya. Mafhum? Al-mushaf beda, wal-Quran dalamnya beda. Mafhum? Al-Quran yang kalam Allah Ta'ala al-Quran. Al-mushaf buku yang kita buat ini, yang lembar-lembar. Mufum ya akhwan fillah. Lembar-lembar itu makhluk. Tapi Al-Quran itu perkataan yang dalam niat itu yang apa? Kalamullah. Tapi as-salaf tak suka cakap al-mushaf makhluk. Perkataan itu bahaya. Dia tak suka. Walau dia tahu tafsir, tapi dia tak terima, tak suka. Mafhum? Banyak salaf dia cakap jangan cakap al-mushaf itu apa? Mafhum? Kenapa? Sebab orang lain dari ahli bid'ah dia guna itu untuk cakap Al-Quran apa? Mafhum? Tapi semua kita tahu lembar-lembar itu apa? Itu makhluk, awraq. Mafhum ya akhwan? Dan hari yaqul al-Qahtani rahimahullah ta'ala yaqul mada? Yaqul mada? والريق ماذا والريق والخط والريق فيه مخلوقان. الريق مسني الأوراق إتو مخلوقان مفهوم. قال ماذا ومداده والريق ومداده مخلوقان. الشاهد يا أخواني في الله أدب البدع. تبي ولو في تجرب إتو أنت واجب فهم المصحف إتو أتى حرمة أدى أبا حرمة يمسار ada hormatan yang besar sebab Quran tulisan dalam al-mushaf itu. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada apa? Hormatan yang apa? Yang besar badan dia alaihi salatu wasallam. Mafhum? Kalau betul-betul haid efek suntuk perempuan, tak bisa suntuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum. Itu dari istinbat ulama lain dalam masalah ini. Dari. Tapi saya ulang sama kamu ya akhwan. Ahli sunnah tak suka perkataan itu al-mushaf makhluk bahaya. Sebab banyak orang ahli batil dia guna perkataan itu untuk cakap Al-Quran apa? Makhluk. Tapi antum wajib faham. Lembar-lembar itu, lembar-lembar bukan perkataan yang di lembar. Lembar-lembar itu yang kita buat, itu kita yang buat sendiri. Mafhum ya akhwan? قال كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد كلا نجوب كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض سما رسول الله صلى الله عليه وسلم bisa apa duduk sama tidur sama istri an mainan sama dia walau dia haid yang penting jangan masuk tempat apa najis itu jangan sentuh najasa maksudnya ya akhwani fillah kenapa laki bisa main sama perempuan dia kalau dia apa haid tapi tak bisa buat jima sebab yang tak bisa sentuh apa najasa itu tak bisa haram jelas tak jelas bukan badan dia semua beda faham tak faham itu sebab ada pendapat dari ulama tapi bukan jumhur itu mayoritas bukan mayoritas apa mana jumhur ليس جمهور جمهور mayoritas al-qillah ada semua ha sekelompok ha english majority yani qalil wa fil arabiyyah al-jumhur wa khilaful jumhur yani sekelompok ya akhwani fillah yang dia cakap kalau perempuan menjadi bersih dan cuci tempat kemaluan bisa duduk sama suami bisa tidur sama suami 100% dan buat jima' yang sempurna bisa walau belum apa mandi dia cakap kenapa dia cakap sebab tak ada apa najasa lagi yang haram antas itu apa najasa itu pendapat Abu Hanifah dan lain ulama Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala Al-Albani keras itu yang soal tak ada mufum itu dari pendapat Al-Albani yang rahimahullah ta'ala iktib dari Ibn Hazm dari Ibn Hazm banyak fatwa itu Syekh Al-Albani walau tidak ingat Ibn Hazm tapi itu perkataan siapa Ibn Hazm mufum as-sahih mandi itu wajib wajib ambil mandi dan wajib perempuan cuci tempat kemaluan dalam mandi itu yang bagus kalam Abbas radhiyallahu ta'ala mufum ya akhwan wa ghayruhum ahlin طيب يا اخواني في الله انت فاهم يا اخوان كنافه سبب حرام apa sentuh tempat kemaluan itu sentuh apa najasa sentuh najasa sekarang tanya kalau contoh ada perempuan yang najasa dia ada perempuan yang haid dia dalam tangan contoh dalam tangan bisa sentuh suami bisa tak bisa bisa itu apa najasa جلس جلس فهم تفهم نعم ولهذا يسن للمرأة أن تتخذ ثيابا للحيض itu مسنون مستحب perempuan ambil baju yang khusus untuk apa حيض itu ringankan agama dia waktu dia حيض ada sini ada sana tak apa bisa dia apa kirya sampai habis dia apa cuci baju itu sesuami tahu itu baju dia untuk حيض فهم تفهم هذا فعل عائشة رضي الله تعالى عنها وكثير من زوجات الصحابة وكثير من السلف تفيد وكان واجب بقص مفهوم يقول خذ وقت إيتو ستعدى بني باجو تعدى فهم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا أحائض فيقرأ القرآن هذا الحديث عظيم هذا إيتو سنت عظيم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam atas paha Aisyah radhiyallahu taala anha tidur anfatsha apa Al-Quran waktu dia apa haid. Hadis itu sangat azim. Bani fawaid. Soalan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sana? Tak ada tempat tidur. Kenapa? Jawaban itu dari hukuk istri kadang-kadang anta perlu bagi dia apa? Rahmah. Lambut. Tidur sama dia, malah kau tidak sedar begitu. Ah, perangkulan, tidur dalam atas tahat. Anta bagi dia rahmah dan mahabbah. Faham tak faham? Bisa Rasulullah tidur dalam tempat tidur, apa cakap Quran sana. Tapi Nabi SAW pilihan tempat itu sebab cinta dan rahmat untuk istri. Dan bukan dalam hal ini. Banyak hal. Rasulullah SAW kalau dia berjalanan, dia tidur atas paha istri. Tidur atas paha istri. Itu ada Rasulullah SAW. Rahmat untuk istri. Bahkan baca Al-Quran sana. Kenapa? Ingat istri sama Al-Quran. Dia dengar bacaan kamu belajar. Betul-betul. Istri belajar dari kamu waktu dia tinggal bacaan kamu. Anta ingat dia. Ingat dia sama nama-nama Allah Ta'ala. Zikr. Dia rasa ringan waktu haid. Waktu haid istri tak bisa baca banyak Quran. Sebab kepala apa? Not in the mood. How say mood? Apa not in the mood bahasa? Tidak mood. Apa tidak mood? Tidak selera. Tidak selera. Selera itu parang sahaja sekarang. Dia panas. Sakit. Nanti baca Al-Quran dia apa? Dengar rasa apa? Dia senang. Bisa. Sunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafum. Lihada istri yang tak bisa baca, dengar Al-Quran, tinggal Qurra. Waktu hayat waktu itu. InsyaAllah ringan. Seterusnya. Wa minha beli. على أن نجاسة الحيض نجاسة مخففة ليست متعدية نعم يعني تعدي الغائط والبول. وعن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. يكفي لهنا إن شاء الله يا أخوان. إن شاء الله حديث إلي نباء 49 كتاب لجر بيسو أن بنت قصية ممكن بيسو درسين آخر dan sudah kita setengah Ramadan, mungkin kita fokus lebih dalam Al-Quran. Kecuali kalau antum mau kita sambung, tapi pendapat saya kita berhenti setelah besok insyaAllah. Barakallahu fikum. Ada soalan? Ada yang khawatir soalan? Tafadhol. Batasan yang cukur yang besar, cukur yang banyak, sama ada cukur yang banyak besar. Apa batasan? Itu masalah ya khawani fillah khilafiyah besar antara ulama al-usul. Anak yang besar. Mafhum. Ada ulama yang cakap al-jumhur itu batasan itu kita tengok madahib. Dari al-madahib, empat madahib itu. Kalau tiga madahib ikut pendapat itu, maksudnya itu apa? Jumhur. Kalau tiga. Kalau dua, kita tunggu untuk pendapat ulama yang cakap itu pendapat al-jumhur. Tapi tiga madahib ikut pendapat itu, maksudnya pendapat itu pendapat apa? Jumhur. Jelas? Lain, kalau dua dari madhab itu ikut pendapat itu, lepas tu pendapat yang lain itu madhab ikut pendapat nombor dua, madhab ikut pendapat nombor tiga, maksudnya dalam masalah itu ada tiga pendapat, dan dua madhab ikut satu madhab, maksudnya itu apa? Jumhur. Jelas tak jelas? Yang sahih itu semua tak betul. Ada ulama yang cakap kalau empat madhab ikut pendapat itu tak maksudnya itu jumhur. Salah. Ibn Hazm dan lain dia keras dalam masalah itu. Dia cakap tak, walau empat madhab itu ikut pendapat itu tak maksudnya jumhur. Itu jumhur mutakhirin. Jumhur itu jumhur sahabah. Mayoritas sahabah. Jumhur apa? Dia tak terima. Dia kata walau siapa itu? Dia datang setelah sahabah Rasulullah. Maksudnya mungkin dalam satu pendapat as-sahabah dalam satu pendapat, tapi dia bukan jumhur. Al-empat madhab itu jumhur. Ibn Hazm parang sama kamu kalau anda jaga macam ni. Tak terima. Faham tak faham? Dan lain-lain. Tapi saya bagi kamu cara yang apa? Yang mudah untuk kenal jumhur. Cara apa? Cara perkataan ulama. Kalau ulama baniya dari ulama ul-khilaf yang hafal pendapat ulama dan hadis Rasulullah dan dia a'immah, ada bukan satu atau dua baniya yang cakap itu pendapat jumhur, maksudnya 100% itu apa? Walau Ibn Hazm tak terima 100%. Faham tak faham? Contoh, yani Ibn Qudamah nas anna hadha qawl jumhur, wal Nawawi qala hadha qawl jumhur, wa Ibn Abdul Barr yaqul hadha qawl jumhur, wa man taqaddam qala hadha qawl jumhur, wa yati wa an yaqul hadha laysa qawl jumhur. هذا مستحيل لا يكون تواضع رند ديري إنتو بركتان أئمة الخلاف. ابن عبد البر من أعلم المالكية في الخلاف. ابن عبد البر يزن عمر النمري هذا أبو عمر orang yang paling tinggi dari Malikiyah yang tahu apa? Khilaf. Lepas tu ada 3-4 ulama semua macam dia yang tahu khilaf-khilaf. Dan semua dia cakap itu mendapat jumhur. Bukan, macam mana itu bukan mendapat jumhur? Siapa anta? Siapa anta? Faham tak faham ya kawan? Wadih. Haulah yahfadun aqwal as-sahabah, aqwal al-tabi'in, aqwal ulama, aqwal al-a'imah. Dia tak hafadun semua mendapat itu. Dan dia cakap sama kamu itu mendapat apa? Jumhur, macam mana? Tapi kalau ada khilaf antara dia, itu masalah apa? Lain. Siapa yang dapat itu? Itu bukan banyak. Bukan banyak. Mafhum ya akhwani fillah? Jelas tak jelas? Ada selamat. Idza qala al-a'imma hadha qawl jumhur, qulna hadha apa? Anta perlu anta pergi cari-cari, saya mau konfirmasi itu mendapat jumhur atau tak. Siapa anta? Tak perlu. Tak apa-apa. Hakada ya akhwani fillah. Jumhur ahli hadith, dia cakap hadith itu tak sahih. Jumhur ahli hadith. Jumhur al-hadith itu hadith ma'lul, hadhi lafza zaidah ghair sahihah. Ghair sahih. Anta kerja keras, bukan saya mau konfirmasi lebih itu hadith betul tak betul. Ya akhi la ya sahih, ya akhi la ya sahih. Tak bisa ya akhi, ya akhi tawaba, ya akhi tawaba. Tawaba al-ulama ya. Al-Imam Ahmad yaqul la yathbut hadha al-babshi. Wa al-Madi yaqul hadha hadith ma'lul. Wa Darqutni yaqul la yathbut fi. Wa semua ulama ini, anda mau datang sekarang jika insyaAllah bisa, kita mau konfirmasi lebih, saya mau cari. Akhi la ilaha illallah. Kadang-kadang ada orang yang kepala dia perlu reformat. Tahu format? Macam anda format laptop, mau format. Tak bisa, mustahil. Nafum? Kecuali kalau anda imam besar, macam Imam Albani, itu beda. Faham tak faham? Itu beda. Wadih ya khuan billah. Wa kullu khayri fi ittiba'i man salaf wa kullu sharri fi ittida'i man hadha ma'a as-salafiyyah ya akhwan al-salafiyyah. Jazakumullah khairan. Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.